بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الرابع الحرص على رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi Walmutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang keempat, yaitu Al-khirsu ala ridhol mu'allimi wa in khalafa ro'ya nafsihi. Yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk mendapatkan ridho gurunya. Walaupun mungkin ada pendapat gurunya yang diselisih oleh penuntut ilmunya tersebut. Penuntut ilmu itu tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Al-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Beliau mengatakan, wa min adabil muta'allimi, dan di antara adab seseorang yang menuntut ilmu, an yataharra ridhal mu'allimi wa in khalafa ra'ya nafsihi. Ya, an yataharra ridhal mu'allimi wa in khalafa ra'ya nafsihi. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjaga keridhaan gurunya, ya sekalipun ya menyelisihi pendapatnya. Ya sekalipun menyelisihi pendapatnya. Karena antara guru dan murid itu belum tentu pendapatnya selalu sama. Ya terkadang ada pendapat yang berbeda antara guru dan murid. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan penggalan ini, ai maksudnya wa minal adabillati yanbaghi an yatahalla bihal muta'allimu. Dan di antara adab-adab yang selayaknya seorang penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan adab tersebut, itu adalah an yahrasa ala ridha mu'allimihi. Atau maaf, an yahrisa ala ridha mu'allimihi. Yaitu di antara adab yang seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya, itu adalah yang bersungguh-sungguh, an yahrisa ala ridha mu'allimihi, yang berusaha untuk mendapat ridha gurunya. Wa an yattasi'a sadruhu idha sami'a min syaykhihi, ya wa an yattasi'a sadruhu idha sami'a min syaykhihi qawlan au dalilan, lam yadhhar lahu sawabuhu. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu melapangkan dadanya. Ketika, ya misalnya dalam majelis, penuntut ilmu itu mendengar dari syekhnya suatu pendapat atau suatu dalil yang penuntut ilmu tersebut itu belum dapat melihat kebenarannya. Ya, jadi ketika seorang penuntut ilmu mendengar penjelasan gurunya, kemudian menjelaskan dalil atau pendapat yang belum bisa diterima kebenarannya. Bisa jadi memang pendapat syekh tersebut keliru, atau memang ilmu penuntut ilmu itu masih terbatas. Maka hendaknya melapangkan dadanya. Ya, jangan kemudian langsung membantah atau mencela. Bal alaihi an ya'khudha dhalika bilqabuli. Akan tetapi hendaknya pada saat itu, pada saat majelis tersebut, penuntut ilmu itu menerima pendapat tersebut dengan ya penerimaan yang baik. Ya misalnya dengan berprasangka baik, barangkali memang ilmu saya belum sampai untuk memahami kebenaran ini. Ya jangan langsung menuduh ini pasti syekh ini keliru. Ya hendaknya melapangkan dadanya. Ya, diambil dulu apa yang disampaikan. Walau khalafa ra'ya nafsihi, walaupun pendapat tersebut itu mungkin masih menyelisihi pendapatnya. Kama alaihi an yahmila ma sami'a min syaikhihi ala husnin niyyati. Ya, sebagaimana hendaknya seorang penuntut ilmu itu menerima apa yang didengarkan dari syaikhnya. Dengan ya husnul niat, hendaknya dibarengi, dibersamai dengan niat yang baik. Ya, prasangka yang baik juga. Wali jatihadi, dan juga ya dengan bersungguh-sungguh. Waltimasil udhri, dan hendaknya juga mencarikan udhur. Ya, dicarikan berbagai macam udhur. Ya, barangkali saya memang belum paham. Barangkali ya ustadz tersebut kalau keliru, ya memang karena keliru dalam mengucapkan, sabkul lisan. Memang ada kekeliruan dalam lisannya. Bukan karena memang meniatkan untuk menyampaikan sesuatu yang keliru. Harus dicari udhurnya. Kemudian beliau melanjutkan, walaisal insanu mahma balagha minal ilmi, dan tidaklah seorang manusia ya pada tingkatan apapun yang dicapai dalam keilmuan, artinya setinggi apapun ilmunya, itu walaisal insanu bima'sumin minal khotoi, setinggi apapun yang ilmu yang dimiliki oleh seorang manusia itu tidak mungkin ya, artinya maaf, bukanlah manusia itu seorang yang ma'sum dari kekeliruan. Ya, manusia setinggi apapun ilmu yang dimiliki itu tidak terlepas dari kekeliruan, tidak terjaga ya, tidak maksum dari kekeliruan. Awil wahmi, atau dari sangkaan yang keliru. Ya, tidak mungkin manusia itu terbebas dari itu. Ulama sekalipun. Wa alaihi an yahdharo izharo syai'in min alamatis sukhriyati wat ta'ajjubi. Nah, ini perkara yang penting. Maka karena kita mengetahui manusia, ulama sekalipun itu tidak terjaga atau tidak terbebas dari kekeliruan, maka wa'alaihi, hendaknya seorang penuntut ilmu, an yakhdharo idharo syai'in min alamatis sukhriyati wa ta'ajubi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada, ya, atau jangan sampai dia itu menampakkan sesuatu yang merupakan tanda-tanda sindiran, ejekan, atau ya, terkejut, heran, seperti itu. Ya, misalnya ketika dalam majelis mendengarkan pendapat yang masih dikira asing ya, dari seorang syekh. Ya, asing itu memang bisa jadi keliru, bisa jadi penuntut ilmu itu ilmunya masih terbatas. Maka ketika itu jangan sampai menampakkan sesuatu yang seperti menyindir, ya, mengejek, atau ta'ajub, terkejut, heran. Tidak perlu ditampakkan yang seperti itu. Contohnya apa? Ka'an yaqtiba jabinahu. Ya, misalnya mengernyitkan dahinya. Dikerutkan dahinya. Tanda bahwa pendapat apa ini? Ya, misalnya seperti itu. Au yaghmiza bi'ainihi. Atau memberikan isyarat atau mengedip-ngedipkan matanya. Ya, seperti meremehkan pendapat gurunya. Au yushiru biyadihi ila ahadi suhbatihi, atau mungkin dengan tangannya itu mengisyarat-isyaratkan ya, pada para sahabatnya, atau teman-teman sekelasnya, atau teman majelisnya. Pendapat kok aneh sekali, misalnya seperti itu. Au nahwi dhalika, atau tindakan-tindakan yang seperti itu. Mimma yush'iru bilistihanati bil ilmi wa ahlihi. Yang gerakan-gerakan itu menunjukkan, ya dia itu merendahkan ilmu dan ahlinya. Tidak perlu menampakkan yang seperti itu. Walaupun pendapat yang diterima itu, yang disampaikan itu mungkin pendapat yang asing. Wal muta'allimu idza lam yasluk maslikar ridho, ya seorang penuntut ilmu itu jika belum menempuh jalan, ya, keridhoan artinya jalan di mana dia itu mendapatkan keridhoan gurunya. Faqad yukhsha 'alaihi al-wuqu'u fil ghibati. Maka terkadang dikhawatirkan ya, dia itu akan terjatuh ya, ke dalam ghibah. Ya, seorang penuntut ilmu jika tidak mendahulukan ridho gurunya, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam ghibah. Au tashwiyati sum'at, au tashwiyati, oh, maaf, oh ya, au tashwihi sum'atul alimi, ya tashwihi sum'atul alimi, atau juga dikhawatirkan dia itu nanti akan ya mencemarkan nama baik dari seorang ulama. Dikhawatirkan akan mencemarkan nama baik seorang ulama. Atau ghibah. Ya, dikhawatirkan jatuh dalam ghibah atau mencemarkan nama baik seorang ulama. Wala mani'a min annal muta'allima yatakallamu ma'a syaikhihi fima sami'ahu minhu. Sebetulnya tidak mengapa ya, tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang seorang penuntut ilmu itu berbicara kepada syaikhnya terkait apa-apa yang dia dengar ya, dari syaikhnya. Ya, misalnya untuk memastikan ya li ajli an tatabayyana lahu haqiqatul amri. Ya, tidak apa-apa seorang penuntut ilmu itu berbicara kepada syekhnya ya, setelah mendengar sesuatu yang mungkin terdengar asing, ya, terdengar aneh, terdengar keliru di dalam pelajaran. Tujuannya apa? Li'ajali an tatabayyana lahu haqiqatul amri. Untuk melakukan verifikasi ya, dan juga untuk memastikan ya, hakikat perkaranya tadi seperti apa. Apa saya yang salah keliru mendengar? Apakah itu adalah memang kekeliruan, ataukah memang ilmu saya yang belum sampai, dipastikan tidak apa-apa. Tapi apalakin layan bagi an yakuna dzalika alanan amamal malai. Ya, tetapi tidak selayaknya itu dilakukan terang-terangan di hadapan khalayak. Ya, kalau memang ingin memastikan, ingin verifikasi, ya, ingin memperjelas hakikat apa yang dia dengar dilakukan secara tersembunyi. Mungkin mendatangi beliau setelah dars selesai, kemudian, Syekh, tadi saya mendengar hal seperti ini, apakah memang seperti itu? Apakah saya keliru mendengar, ya, ataukah memang itu pendapat yang keliru, ya, ataukah saya yang ilmunya belum sampai? Ya, jangan dilakukan alanan amamal malai, jangan terang-terangan di hadapan manusia. Wa innama yantadhiru hatta yanfarida bihi. Ya, hendaknya dia itu ya, menunggu sampai syekh itu sendiri. Ya, kemudian empat mata berbicara, ya, memastikan atau verifikasi apa yang dia dengar tadi. Wa qad taqaddama al-kalamu fi dzalika. Ya, dan sungguh telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Al-khamisu yang kelima, adab kelima dari seorang penuntut ilmu, ya, dari gurunya, terhadap gurunya. Khifdhu sirri syaikhi wa adamu ifsyaihi, yaitu menjaga rahasia gurunya dan tidak menyebarkannya. Ya, tidak menyebarkannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari asy-syaikh al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, bala yufsyilahu sirron, dan janganlah menyebarkan rahasia gurunya. Ya, jangan ya, membuka atau menyebarkan rahasia gurunya. Ai maksudnya adalah idza staudaahu syaikhuhu sirron. Jika syekhnya itu mempercayakan atau memberikan amanah kepada penuntut ilmu tersebut dengan suatu rahasia. Ya mungkin menceritakan suatu rahasia dengan harapan mungkin ya muridnya itu dapat membantu mengatasi sesuatu yang dirahasiakan tersebut. Ya berarti itu amanah. Fa innahu yahfadhuhu, maka hendaknya penuntut ilmu itu menjaga rahasia tersebut. Kemudian selain menjaganya itu yaktimuhu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu juga ya menyembunyikannya, merahasiakannya. Wala yufshihi li ahadin kainan man kana. Dan jangan sampai seorang penuntut ilmu itu menyebarkan rahasia itu kepada seorang pun, dalam kondisi apapun. Mengapa? Li'anna sirra amanatun. Karena yang namanya rahasia itu adalah amanah. Wa ifsya'uhu khiyanatun. Wa ifsya'ahu, atau i'u di sini. Wa ifsya'uhu khiyanatun. Dan menyebarkan rahasia itu adalah bentuk khianat. Wama summiya sirru sirron illa li'annahu la yufshi. Dan tidaklah ya rahasia itu dinamakan dengan rahasia, sesuatu yang ditutup. Yang melainkan karena itu tidak disebarkan. Jadi rahasia itu dinamakan asir Ya, sesuatu yang ditutup itu ya hanya karena dia itu tidak disebarkan. Sesuatu yang tertutup kok disebarkan? Nah, itu bukan lagi rahasia. Wa tahsinus sirri lil aqili aula bihi. Dan menjaga rahasia itu bagi orang yang cerdas itu lebih baik baginya. Minat talahufi bin nadami ba'da khurujihi minhu. Ya lebih baik menjaga rahasia daripada dia nanti menyesal, ya terjatuh dalam penyesalan setelah dia itu ya keluar dari penjagaan rahasia tersebut. Ya lebih baik dijaga saja daripada menyesal nanti. Qala syairu, berkata seorang penyair, la yaktimus sirra illa man lahu syarafun. Ya tidak ada yang bisa menyembunyikan rahasia kecuali orang yang memiliki kemuliaan. Wasirru inda kiramin nasi maktumu. Dan rahasia itu di sisi orang-orang yang mulia itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Asirru indi fi baitin lahu ghalaqun. Rahasia itu di sisiku itu ada di dalam sebuah rumah yang dia itu terkunci. Jadi, rahasia bagiku itu adalah saya letakkan dalam sebuah rumah yang terkunci. Dhallat mafatihuhu wal babu makhtumun. Yang kuncinya itu hilang. Ya sudah dikunci, kuncinya hilang dan pintunya itu tersegel. Ya, artinya ya yang namanya rahasia itu sudah disimpan dalam rumah, dikunci, kuncinya hilang. Intinya sudah tidak perlu dibuka lagi, tidak akan bisa dibuka lagi. Kita lihat catatan kaki, ini unzur dapat dilihat di Raudhatul Uqala'i. Ya, buah karya Abu Hatim, Safhata tis'in wa thamanina wa mi'atin ila safhati ihda wa tis'ina wa mi'atin, halaman 189 sampai halaman 191. Kita kembali ke atas. As-sadisu, adab keenam dari adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah raddu ghibati syaikhi au mufaraqatul majlisi. Yaitu membantah ketika ada yang menghibah syekhnya atau meninggalkan majelis pada saat itu. Qauluhu, ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wa an yarudda ghibatahu idza sami'aha. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu membantah ghibah jika dia mendengar ada orang yang melakukan ghibah terhadap gurunya. Fa in ajaza, ya akan tetapi dia merasa lemah dari membantahnya. Farokol majelisa, hendaknya dia meninggalkan majelis ghibah tersebut. Ai maksudnya, innal wajiba alal mutakallimi alla yaskuta ala ghibatin tata'allaku bi syaikhihi sami'aha fi majelisin ma. Nah, wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak diam ketika dia itu mendengar ghibah yang terkait dengan gurunya. Dalam majelis apapun, ya, hendaknya dia tidak diam. Mengapa? Li'annal ghibata muharramatun. Karena yang namanya ghibah itu adalah perkara yang diharamkan. Bal naqolal qurtubiyu wa ghairuhu al-ijma'a ala annaha minal kabairi. Bahkan al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala dan selainnya itu menukilkan ijma' dari para ulama bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di tafsirul Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, Al-Mujallad as-sadisa asyara, jilid ke-16, safhata sab'in wa thalathina wa thalathimi'atin, halaman 337. Kemudian, Raudhatut Thalibina dan juga pada kitab Raudhatut Thalibin buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Khadiyya Asyara, jilid 11, Safhata Arba'in wa Ishrina wa Mi'ataini, halaman 224. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Wa idha kana hadha fi ghibati amatin nasi. Ini tadi ucapan yang umum, bahwa ghibah itu haram dan termasuk dosa besar, itu jika ghibah tersebut terhadap manusia biasa. Ya, menghibai manusia biasa itu perkara yang haram, bahkan dikatakan itu adalah dosa besar. Ya, sudah dinukilkan ijma. Faghibatul alimi a'zamu, maka melakukan ghibah terhadap ulama itu lebih besar dosanya. Ngapa li'annaha isa'atun ilaihi, karena itu adalah termasuk ya bentuk ya perbuat buruk kepada ulama. Wa ila ma yahmiluhu min ilmi syari'ati wa ila makanatihi, dan juga itu sama saja berbuat buruk dengan apa yang dibawa oleh ulama tersebut. Apa itu? Berupa ilmu syariat. Sama saja merendahkan ilmu syariat. Merendahkan ulama, merendahkan ilmu syariat. Dan juga, wa ila makanatihi indan nasi, dan juga merendahkan kedudukannya di sisi manusia. Wa ila makanatihi indan nasi. Maka, jika ghibah pada manusia biasa itu sudah terlarang dan juga merupakan bentuk dosa besar, maka apalagi jika ghibah tersebut dilakukan terhadap ulama. Kita lanjutkan. Ya. Dia melanjutkan, "Idhamu sya'ni ghibatil ulama'i." Ya, betapa besarnya atau betapa seriusnya perkara melakukan ghibah terhadap ulama. Wa ghibatul ulama'i a'zamu min ghibati ghairihim minan nasi. Melakukan ghibah terhadap ulama itu lebih besar dosa dan konsekuensinya dibandingkan melakukan ghibah ya manusia yang lain selain ulama. Qala al-Imam Ibnu Asakir ad-Dimashqi. Berkata al-Imam Ibnu Asakir ad-Dimashqi rahimahullahu taala, dan ini adalah ucapan yang sangat masyhur. Ya, ulama ucapan yang sangat masyhur dari beliau. Apa yang beliau katakan? Wa'lam ya akhi waffaqanallahu. Ya, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah senantiasa ya memberikan taufik kepada kita, atau waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi. Dan ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan engkau kepada keridhoannya, yang membimbing kita kepada keridhoannya. Wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Dan semoga Allah itu menjadikan kita orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nasihat ini didahului dengan doa yang sangat baik. Kemudian apa yang beliau katakan? Ini ucapan yang sangat masyhur. Anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumatun. Ya, anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumatun. Ya, ketahuilah bahwa daging ulama, ya semoga Allah senantiasa merahmati mereka semua, itu beracun. Ya, bahwa daging ulama itu beracun. Ini ucapan yang sangat masyhur. Beliau melanjutkan, wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqasihim. Ya, wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqasihim ma'lumatun. Dan apa yang biasa Allah kerjakan ya, dengan memperlihatkan aib ya, atau menyingkap hakikat dari orang-orang yang mencela para ulama, itu sudah diketahui. Bahwasanya apa? Biasanya ketika ada orang yang menjatuhkan kehormatan para ulama, itu kemudian Allah akan biasanya membuka aib ya, atau menyingkap hakikat dari pencela tersebut. Kemudian, لِأَنَّ الْوَقِيْعَةَ فِيهِمْ بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَوْءٌ أَمْرُهُ عَظِيمٌ. Karena ya mencela ya atau memfitnah para ulama dengan perkara yang tidak ada pada ulama tersebut atau mencela ulama terhadap perkara yang para ulama itu sudah berlepas diri darinya, artinya mungkin kesalahan masa lalu. Amruhu 'adzimun, itu maka perkaranya sangat berat. Yang merupakan malapetaka yang besar. Kemudian watanawula li'aradihim ya li'anna tanawula li'aradihim ya watanawula li'aradihim bizuri waliftirai marta'un wa khimun. Dan juga melecehkan ya, kehormatan mereka dengan kedustaan dan juga mengada-adakan. Itu merupakan perangai yang buruk. Walikhtilafa ala man ikhtarahu Allahu minhum linashril ilmi khuluqun dhamimun. Dan juga menentang orang-orang yang telah Allah pilih untuk menyebarkan ilmu, ya berarti menentang ulama, itu merupakan akhlak yang tercela, ya perangai yang tercela. Ya. Di sini Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala itu menjelaskan betapa tercelanya ya, pencela ulama. Ya, karena daging ulama itu beracun. Ya, dan ghibah itu digambarkan dengan memakan bangkai ya, saudaranya. Maka memakan daging yang beracun itu pasti akan meracuni diri kita sendiri. Ini dapat dilihat di Tabayyinu Kadzibil Muftari, ya buah karya Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, Safhata Thamanin wa Ishrina, halaman 28. Kemudian, Tahdhiru talibil ilmi an yujarri'a ahadan ala ta'ni fil ulama'i. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperingatkan ya, terhadap atau memperingatkan untuk ya memperingatkan seseorang yang mencemarkan kehormatan ulama. Kemudian wa ala talibil ilmi an yuhadzira an yujarri ar-ra'a ala ta'ni fil ulama'i. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperingatkan ya dengan cara ya menentang orang-orang yang rendahan ya. Berani menentang orang-orang yang rendahan yang memperingatkan orang-orang rendahan tersebut dari mencemarkan kehormatan ulama. Artinya kalau ada orang yang mencemarkan kehormatan ulama, seorang penuntut ilmu itu hendaknya memperingatkannya. Ya, kenapa? Fa inna ba'd thalabatil ilmi qad yatasahalu fi dzalika. Karena terkadang sebagian penuntut ilmu itu bermudah-mudahan dalam hal itu. Artinya apa? Ketika mendengar orang lain merendahkan ulama, itu tidak memperingatkan. Ya mungkin diam saja. Nah, saya tidak ingin membuat masalah dengan orang tersebut. Atau mungkin malah yang lebih parah, ikut mendengarkan. Ya, atau bahkan ikut-ikut merendahkan ulama. Ya itu terjadi di sebagian penuntut ilmu di zaman ini. Wal'iyadu billah. Kemudian fa yujarri'un nasu 'alal qadahi fi ulil ilmi. Maka kalau seperti itu manusia akan berani untuk menjelekkan para pemilik ilmu yaitu para ulama. Bima yakdhifuhu min aqwalin ya dengan ucapan-ucapan yang menjelekkan atau mengucapkan perkara buruk terhadap ulama. La yadhunnuha tablaghu ma tablaghu. Yang manusia umum itu tidak menyangka ya bahwa ucapannya itu sangat berat konsekuensinya. ya dia akan sampai pada suatu level ya yang itu akan membawa konsekuensi besar baginya. Fayaqulu, ya maka manusia dengan mudah mengatakan fulanun la yu'taddu bitashhihihi. Ya. Tahu tidak ulama tersebut, ya ulama fulan itu tidak dapat dipercaya ketika dia itu melakukan tashih ya. Tashih ya mau mengkoreksi atau membenarkan sesuatu itu tidak dapat dipercaya. Wa fulanun la yuqbalu ra'yuhu atau mengatakan ulama fulan itu pendapatnya tidak bisa diterima. Ya, manusia umum berani berkata seperti itu. Wa qad yakunu qawlu hadzal mu'taridi haqqan. Ya, dan walaupun barangkali ucapan penentang ini itu bisa jadi benar. Ya memang mungkin ulama tersebut itu tidak bisa diterima tashihnya. Ya, koreksinya tidak bisa diterima. Atau mungkin ulama fulan memang pendapatnya tidak layak diterima, mungkin ya karena mungkin ada kelemahan pada ilmunya. Walakinnahu yajibu alla yaqulahu 'indal 'ammati. Maka akan tetapi seorang penuntut ilmu wajib tidak menyampaikan perkara itu di hadapan manusia umum. Ya, penuntut ilmu jika memang mengetahui, mungkin ulama tersebut perlu diperhatikan bahwa ada kekeliruan dalam dirinya atau pendapatnya. Tapi jangan menyampaikannya di hadapan manusia umum. Wasighori talabatil ilmi. Dan juga jangan disampaikan di hadapan penuntut ilmu yang masih pemula. Alladzina la yazinunal aqwala, yang manusia umum dan penuntut ilmu pemula, itu belum mampu untuk menimbang pendapat-pendapat itu. Pasti akan diterima. Ya, ketika ada yang mencela ulama lain, ya diterima celaannya. Wala yahsabuna laha hisaban. Dan juga dia tidak dapat mempertimbangkan dengan baik pendapat-pendapat tersebut. Asal diterima. Ya, bahkan terkadang penuntut ilmu pemula itu menikmati. Ya, menikmati mencela ustadz dan ulama. Karena tidak bisa menimbang. Ya, asal ada yang mencela langsung ikut majelis ghibah, ikut menyebarkan. Bal ya'khuduna tilkal kalimata. Ya bahkan mereka ya menerima mentah-mentah celaan-celaan terhadap ulama tersebut. Fa yajtari'una tahta dhillin, maka pada saat itu mereka berani ya di bawah bayangan untuk mengatakan apa? Apa yang mereka katakan nahnu rijalun wa hum rijalun, ya kami ini manusia laki-laki, mereka juga laki-laki. Alal ulama'i, kepada ulama. Maksudnya apa? Ya kami manusia, mereka manusia. Ya level kami sama. Ya tingkatan kami sama. Ya, dengan tujuan merendahkan ulama. Thumma alal a'immati, juga mengatakan kepada para imam. Ya mungkin imam mazhab, imam hadith. Ketika menemukan bahwa, oh dikatakan imam ini, ulama ini itu terjatuh pada ya, kekeliruan. Ya, misalnya mungkin diketahui imam hadis ini itu ternyata tidak kuat hafalannya misalnya. Ya, maka justru disebar-sebarkan itu. Ikut membicarakan imam tersebut misalnya. Atau imam madhab ini itu lemah dalam memutuskan perkara ini. Maka justru ikut menyebarkan. Ya, mereka manusia, saya juga manusia, level kami setara. Seorang penuntut ilmu pemula atau orang umum berani mengatakan hal tersebut itu, ya hal seperti itu. Ya, itu adalah efek yang sangat buruk. Wa hakadza fasyarru mabda'uhu syararatun. Dan demikianlah yang namanya keburukan itu dasarnya itu adalah bunga api. Ya, artinya pasti efeknya itu seperti percikan. Ya, keburukan itu. Yang percikan tersebut dapat membakar berbagai macam yang ada di sekitarnya. Wallahu ta'ala a'lamu. Ya Allah lah yang paling mengetahui. Ya unzur ini dapat dilihat di qawa'idu fitta'amuli ma'al ulama'i. Safhata khamsin wa mi'atin ila safhati sittin wa mi'atin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.